Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sedere-sedere jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih paring nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan Allah paring hidayah dumateng kawula panjenengan sami saged ngelaksanakan ibadah wonten ing dalu punika salat maghrib dilajengaken pengajian hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita badhe bahas surat Al-Baqarah ayat 80 ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang perkataan, pangandikan, keyakinan tiang-tiang Yahudi. Mereka mengatakan lantamassanan nar, kami orang-orang Yahudi itu tidak akan disentuh oleh api neraka, boten bakal melebet neraka kecuali kejawi selama beberapa hari saja. Kejawi namung nggih beberapa hari, sedikit dari dinten kemawon. Ya, ini keyakinan orang-orang Yahudi yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan berapa lama orang itu akan masuk neraka, diazab di neraka niku laminipun pinten dinten atau berapa lamanya. Ya, dan orang-orang Yahudi tadi seperti yang telah kita ketahui, kita baca, mereka berkeyakinan bahwa mereka akan masuk neraka walaupun berbuat dosa apa saja. Mereka diazab di neraka hanya beberapa hari, namun kawan dosa dinten menurut para ahli tafsir keyakinan orang Yahudi bahwa siksa di neraka bagi mereka itu hanya 40 hari. Cuma kawan dosa dinten, kemudian setelah itu mereka akan masuk surga. Ya, ini mengakibatkan tiang-tiang Yahudi itu banyak berbuat dosa. Kadah tumindak kedzaliman, banyak berbuat kejahatan pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Ya, mereka banyak menentang para nabi, bahkan ada yang membunuh para nabi. Sampai sekarang banyak menjajah, banyak mendzalimi umat manusia. Ya, karena keyakinan yang salah, akidah yang rusak yang ada dalam hati mereka, bahwa siksa neraka itu hanya beberapa hari saja, sehingga mereka pun merasa nyaman, tenang, tidak merasa takut dengan Allah dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keyakinan yang benar, akidah yang benar berkaitan dengan azab di neraka? Maka yang pertama kita harus meyakini bahwa neraka itu dipersiapkan, Allah sediakan bagi dua golongan, dua kelompok manusia. Sinten mawon ingkang badhe mlebet neraka. Yang pertama, orang yang akan masuk neraka, golongan yang masuk neraka adalah tiang-tiang kafir dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis, setan yang jahat bersama pengikut setan dari golongan tiang-tiang kafir, orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi atau tiang Nasrani, mereka akan di neraka dan kekal selama-lamanya. Tiang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiang-tiang munafik, tiang-tiang ingkang menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka dan menampakkan keislaman, ini juga mereka akan dimasukkan dalam neraka. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang akan masuk neraka adalah orang-orang yang beriman, tiang Islam, tiang iman yang banyak berbuat dosa, tiang muslim ingkang kadah berbuat kemaksiatan. Mereka nggadai kesainan kebaikan tetapi juga mempunyai dosa dan kemaksiatan. Setelah ditimbang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbangan kejelekannya lebih berat langkung kadah keawonanipun daripada kesainanipun. Ini juga akan Allah masukkan dalam neraka jika Allah menghendaki dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Kita terus enten tiang-tiang mukmin, tiang muslim yang juga masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, untuk orang kafir, tiang-tiang kafir, Yahudi, Nasrani, tiang musyrik, tiang munafik, itu kekal selama-lamanya, tidak akan bisa keluar dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 56, innal ladina kafaru bi ayatina, sesungguhnya tiang-tiang ingkang kafir, kafir niku mboten purun manut boten purun tunduk melebet memeluk agami Islam. Okay, berarti agami ini pun Yahudi atau Nasrani, nopo Hindu, nopo Buddha, dan orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihi naro, maka mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, disiksa dengan api neraka setiap kulit mereka, kulit mereka gosong, hangus, maka kami ganti mereka dengan kulit yang lain. Disiksa, kemudian gosong kembali lagi, kemudian gosong lagi, dan seperti itu seterusnya, selama-lamanya selalu merasakan siksa setiap saat, setiap waktu. Liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab yang kekal selama-lamanya disebabkan kekafiran mereka. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah itu maha perkasa, Allah itu maha kuat, mau menyiksa siapa saja orang kafir yang ingkar kepada Allah. Allah maha berkuasa, Allah maha kuat. Walaupun manusia sekuat apapun di dunia, dia hebat seperti apapun di dunia, tidak akan mampu melawan keperkasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan. Ya, tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan hakima. Akan tetapi juga Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Artosipun Allah itu mengazab dengan didasari kebijaksanaan, bukan didasari kejahatan atau kezaliman. Allah tidak akan mungkin menghukum manusia, menyiksa manusia tanpa ada kesalahan, tanpa ada dosa. Orang-orang yang disiksa itu pasti memang mereka durhaka, orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak berbuat dosa dan kemaksiatan di dunia. Innallaha kana azizan hakima. Sehingga Allah mengatakan, Allah maha perkasa, maha kuat, tidak ada yang bisa melawan siksa Allah. Tetapi siksa Allah itu didasari dengan kebijaksanaan, bukan didasari dengan kezaliman. Ya, ini yang harus kita ketahui, ya bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa orang-orang kafir itu kekal selama-lamanya di neraka, tidak bisa keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan penyesalan orang-orang kafir. Mereka nanti di akhirat, tiang-tiang ingkang kafir ingkar kepada Allah, boten purun tunduk patuh kepada Allah niku, pasti menyesal. Nggih, menyesal niku napa bapak-bapak, ibu-ibu? Menyesal niku getun, mesti getun. Iya, di akhirat pasti mereka menyesal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dan lihatlah betapa ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir pada hari kiamat nanti, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Rabbana absorna, wahai Rabb kami, kami telah melihat. Allah memperlihatkan neraka jahanam di depan mereka. Wasami'na, dan kami telah mendengar siksa neraka, jeritan-jeritan tangis di neraka. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, merasakan siksa api neraka. Maka mereka mengatakan, farji'na, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kembalikanlah kami ke bumi. Na'mal solihan, pasti kami akan beramal soleh, kami akan berbuat kebaikan, kami tidak akan berbuat kekafiran, kejahatan lagi, karena sudah nyata melihat neraka di depan mereka. Inna mukinun, sesungguhnya kami sudah yakin dengan adanya siksa neraka. Ya, ini keadaan, gih, kondisi tiang-tiang kafir, tiang-tiang yang banyak berbuat dosa akan menyesal dan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi, ke dunia. Untuk apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saged beramal soleh. Mereka akan berjanji akan sholat, rajin sholat. Mereka berjanji akan rajin pengajian, pengaosan. Mereka akan datang rutin walaupun sakit, walaupun hujan, walaupun kondisi apapun, mereka akan datang ke masjid untuk berbuat kebaikan, berpuasa, bersedekah. Ya, tetapi tentu saja penyesalan mereka nanti di akhirat tidak berguna. Mboten enten gunanipun, tidak akan ada manfaatnya. Sampun telat, sudah terlambat, karena sudah hari kiamat. Kalau bertaubat itu tempatnya di dunia, bukan di akhirat. Ya, mereka akan tetap di neraka dan kekal selama-lamanya. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang mukmin, menawi enten tiang mukmin yang berbuat dosa, nggih, ada tiang niku nggih Islam, tunduk patuh kepada Allah, meyakini Allah itu pencipta, Allah itu sesembahannya, tetapi berdosa, dikalahkan oleh hawa nafsunya, kalah kali hawa nafsuni pun, berjudi, kemudian mabuk atau berzina, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, banyak berbuat dosa. Maka kalau Allah berkehendak mereka nanti dimasukkan neraka, mereka tidak akan kekal, tidak akan selama-lamanya di neraka. Suatu saat Allah akan mengangkat, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga setelah disiksa di neraka terlebih dahulu. Ya, ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannata jannah, nanti pada hari kiamat jika penghuni surga sudah masuk surga, wa dakhala ahlun nar nar, dan juga penduduk neraka sudah masuk neraka, sudah selesai hisab, sudah selesai ditimbang, kemudian masing-masing masuk ke tempatnya. yang baik di surga, kemudian orang-orang yang banyak dosanya di neraka. Kemudian setelah beberapa waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada malaikat, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Ya, dikeluarkan. Allah memerintahkan orang-orang yang banyak berbuat dosa tetapi dalam hatinya enten sekedik iman, seberat biji sawi, semut kecil, selama dalam manahipun hatinya masih ada iman, maka dikeluarkanlah. Allah perintah kepada malaikat untuk mengeluarkan. Dikeluarkanlah mereka dalam kondisi badannya sudah hitam, gosong, karena siksa api neraka yang sangat panas. Lalu orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam sungai surga, dimasukkan ten sungai kali wonten ing swarga. Kemudian mereka bersih dan tumbuh seperti biji yang baru terkena air, ya, seperti tanaman yang layu, yang mati kemudian disiram bisa tumbuh hidup lagi. Ya, ini keyakinan kita juga seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Selama tiang niku masih gadah iman, punya kebaikan akidah, punya tauhid, insya Allah pasti dia masuk surga. Walaupun harus merasakan siksa di neraka terlebih dahulu, tetapi selama dia masih punya iman, Allah akan menghargai, Allah akan menyelamatkan disebabkan keimanannya. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita meyakini bahwa orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yang bertauhid, itu akan Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, tetapi kita berusaha jangan sampai nih, ampun ngantos kita niku ngerasa akan siksa neraka. Jangan sampai kita merasakan siksa neraka. Walaupun tadi nih, walaupun ada orang-orang yang disiksa di neraka kemudian masuk surga niku enten, tetapi kalau bisa kita berusaha jangan sampai kita merasakan siksa neraka. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, ampun ngantos kita melebet neraka? Karena yang pertama, siksa di akhirat itu sangat lama, walaupun sehari, walaupun cuma disiksa sehari, dua hari, atau tiga hari di neraka itu seperti kita merasakan sangat lama sekali, ya, bukan seperti di dunia sehari hanya 24 jam, tidak, tetapi hari di akhirat itu berbeda dengan hari di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifullahu wa'dah wa inna yauman inda rabbika ka alfis sanatin mimma ta'udun. Dan ada sebagian orang-orang itu yang meminta agar disegerakan azab, mereka menentang, mereka tidak mau mengikuti ajakan kebaikan dan menantang azab Allah segera didatangkan. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalau azab itu datang pasti akan datang. Wa inna yauman inda rabbika ka alfis sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya azab nanti di neraka, azab di akhirat hari di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, itu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nggih, sedinten, sehari di akhirat, sehari di neraka itu rasanya seperti 1000 tahun di dunia. Nggih, kita tidak bisa membayangkan. Nggih, kita sampun gesang enten sing suwidak tahun itu sudah terasa lama sekali. Enten sing sampun pitung dosa tahun itu sudah terasa lama. Gitu, yang sepuh sudah lemah fisiknya, sudah beruban, ya, merasa kehidupan itu sampun dangu sangat. 60 tahun, 70 tahun, apalagi 1000 tahun kita tidak bisa membayangkan. Gitu, 1000 tahun itu rasanya kaya nopo. Niku sedinten, sehari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Nah, kalau disiksa seminggu, nggih, seminggu berarti pinten 1000 tahun. Disiksa setahun, neraka setahun itu berapa 1000 tahun? Kita tidak bisa membayangkan. Walaupun dikeluarkan, tapi rasanya sangat lama sekali. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita merasakan siksa neraka. Karena siksa neraka yang paling ringan, gitu. Siksa nipun neraka ingkang paling napa ringan itu diceritakan penduduk neraka. Yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang memakai sendal dari api neraka. Disiksa sikilipun itu ngagem sendal saking geninipun rokok. Tetapi otaknya, kepalanya langsung umum mendidih karena panasnya. Kakinya kena api, otaknya, kepalanya langsung mendidih. Betapa panasnya. Awaknya mboten kena. Badannya tidak ada api neraka, cuma kakinya saja. Tapi kepalanya sudah mendidih. Ini siksa yang paling ringan. Ya, paling ringan. Apalagi yang paling lebih pedih seperti apa. Orang yang disiksa di neraka tadi, yang paling ringan, itu dia merasa tidak ada orang lain yang siksanya itu lebih pedih daripada siksanya. Dia merasa tiang wau, merasa piyambakipun itu orang yang paling disiksa, yang paling berat, padahal paling ringan. Tapi rasani pun dia merasa yang paling berat, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Terus, ya, orang jangan sampai kita masuk neraka karena apa tadi? Orang yang paling ringan saja itu merasa dirinya yang paling berat. Ya, tersiksa, bagaimana dia merasa sakit, bagaimana dia merasa ya takut yang luar biasa. Tidak ada harapan engkau melebus surga, niku tidak ada harapan. Di pikirannya itu sudah dia tersiksa selama-lamanya. Kemudian juga siksa api neraka nanti, orang-orang akan kehausan, panas, haus. Tetapi Allah memberikan minum dari air yang mendidih, air yang panas. Ya, dalam surat Muhammad ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'aahum. Penduduk neraka itu merasa haus, dahaga, ngelak, meminta kepada malaikat minta minum, kemudian diberikan minum dengan air yang panas, yang mendidih, sehingga ususnya itu hancur, ususnya remuk karena air yang sangat panas. Tidak menghilangkan rasa haus, tapi malah menambah siksa, menambah kepedihan mereka. Ya, ini tidak bisa kita bayangkan. Kemudian juga penduduk neraka itu akan diberikan minum dari air nanah, di air darah nanah. Ini minuman penduduk neraka, air panas, getih, nanah yang tentu saja sangat busuk, berbau, tidak enak sehingga tidak bisa menelannya. Nah, ini di antara siksa-siksa yang ada di dalam neraka yang menjelaskan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap kita diselamatkan dari neraka. Kita berdoa agar kita dimasukkan di dalam surga dan jangan sampai kita merasakan siksa neraka walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sedikit, jangan sampai kita masuk ke dalam siksa neraka. Dengan cara apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Dengan cara banyak beramal kebaikan dan juga menghindari amal dosa dan kemaksiatan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Allah, kepanggil Allah dengan bahagia, bisa masuk surga, falyamal amal salihan, falyamal amalan salihan. Syaratipun enten kali. Mau purun beramal kesaenan, ya, salat, pengajian, siam, zakat, sedekah, amal kebaikan, amal soleh ini, amal soleh niku napa, amal ingkang didasari keikhlasan, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sampai, ampun ngantos, berbuat kesyirikan. Kesyirikan itu menyekutukan Allah dalam ibadah, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Nggih, biasanipun nyuwun rezeki lancar, kadang-kadang boten sabar berdoa kepada Allah, belum diberikan, belum dikabulkan, sudah bekerja tapi juga masih belum diberikan kelancaran rezeki, boten sabar golek pesugihan, minta kepada kuburan, minta kepada pohon, kepada gunung, kepada laut. Iya, ini perbuatan kesyirikan yang akan menghantarkan kita ke dalam siksa neraka. Ampun ngantos kita berbuat kesyirikan. Iya, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sederet-sederet saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang azab di neraka. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya dari azab api neraka. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.